Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali, bisa menghadiri majlis ta'lim ini tanpa adanya halangan yang berarti. Hadirin barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan merujuk sedikit hadis yang disebutkan oleh Al-Utsaimin dalam salah satu karyanya, atau yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah pada salah satu karyanya Kitab Riyadhus Shalihin, yang kemudian kita baca penjelasannya dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian kitab Ad-Dawa, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Sebuah bait syair yang disebutkan oleh An-Nawawi pada Muqaddimah Riyadhus Shalihin, Inna lillahi ibadan fatana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang fatona, yang cerdas. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. Mereka mentalak dunia, menceraikan dunia, meninggalkan dunia, dan mereka takut terhadap fitnah-fitnah, cobaan-cobaan, ujian-ujian di dunia ini. Nadharu fiha, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla tersebut melihat ke dalam dunia. Falamma alimu, maka ketika mereka sadar, mereka faham, mereka mengetahui, annaha laysat lihayyin watana, bahwa kehidupan dunia ini bukanlah negeri untuk berdiam lama, bertempat tinggal. Ja'aluha lujjatan. Mereka pun menjadikan dunia sebagai lautan, samudra yang luas. Wattakhadhu shalihal a'mal fiha sufuna. Dan mereka menjadikan amalan-amalan soleh sebagai sufuna, perahu-perahu untuk mengarungi samudra kehidupan dunia ini. Hadirin barakallahu fikum, ini merupakan bait syair yang patut untuk kita ingat, yang patut untuk kita renungi, bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal abadi, yang pantas dan layak untuk kita jadikan sebagai tempat tinggal kita selamanya. Kehidupan dunia ini tak ubahnya lautan yang luas, dalam, sehingga kita harus selamat dalam melewatinya. Tidak boleh tenggelam, tidak boleh hanyut. Maka cara untuk bisa selamat sampai ke seberang sana, melewati kehidupan dunia ini, adalah dengan perahu berupa amal-amal soleh. Amalan dikatakan soleh ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama, dilaksanakan, dikerjakan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga marilah kita berlomba untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan dengan ikhlas, dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, agar kita selamat di kehidupan dunia ini, agar kita bisa mencapai kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal, yang abadi, dengan membawa banyak bekal. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kepada kita semuanya agar bergegas dan bersegera melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Dikarenakan ujian-ujian, cobaan-cobaan di depan sana silih berganti. Fitnah-fitnah di depan sana menanti dan menunggu, hendak menguji hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, badiru bil a'mali shalihah, bersegeralah kalian semua untuk melaksanakan amal-amal soleh. Fasatakunu fitanan, karena akan terjadi fitanan, fitnah-fitnah, cobaan-cobaan, ujian-ujian. Kaqita'il laylil muslim, cobaan-cobaan tadi seperti potongan malam yang gelap. Semakin kesana semakin gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, cobaan-cobaan, fitnah-fitnah tadi menjadikan seseorang di waktu pagi masih beriman, wa yumsi kafira, namun di waktu sore orang tersebut sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, di waktu sore seseorang masih menjadi seorang mukmin, wa yusbihu kafira, namun di waktu pagi orang tersebut berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan perbendaharaan dunia. Inilah hadirin barakallahu fikum sebuah hadis yang hendak kita ulang kembali, untuk kita murojaah kembali, pelajari kembali dan ingat kembali, agar kita semangat dalam melaksanakan amal soleh, agar kita senantiasa giat dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, maksud dari badiru yakni asri'u ilaiha, bergegaslah kalian semua untuk melaksanakan amal-amal soleh. Dan telah kita dengarkan tadi bahwa amal soleh, sebuah amalan dikatakan soleh apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan realisasi perwujudan dari syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi sebuah amalan itu yang pertama harus ikhlas, sama dengan persaksian kita la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah azza wajalla. Berarti kita dalam melaksanakan berbagai macam amalan harus ikhlas. Amal ibadah harus ikhlas. Kemudian juga syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita beramal, kita melaksanakan ibadah harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, fitanan ka qita'il lailil muzlim. Setelah kita dianjurkan, dihasung untuk bersegera melaksanakan amal soleh, beliau memberikan peringatan bahwa akan terjadi fitnah-fitnah, akan terjadi cobaan-cobaan, ujian-ujian, yang mana ujian-ujian tadi seperti gelapnya malam. Ya, tadi waktu maghrib ataukah sore, asar, mendekati maghrib, sinar matahari mulai redup. Ketika sudah tenggelam, menjadikan suasana gelap. Apalagi sekarang sudah mendekati isya, tambah gelap. Apalagi nanti pada isya, tambah gelap. Apalagi nanti pertengahan malam, tambah gelap. Itulah gambaran yang beliau sampaikan kepada kita, kepada umatnya, cobaan-cobaan yang silih berganti, seakan-akan cobaan yang berikutnya itu jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada sebelumnya. Dan ini mungkin dirasakan dan dicermati oleh senior-senior kita yang jauh lebih dahulu mengenal dakwah ini, yang jauh lebih dahulu datang ke tempat ini, yang jauh lebih dahulu lahir dibandingkan kita, dan seterusnya. Mereka merasakan dan mendapati adanya cobaan-cobaan yang silih berganti dari tahun ke tahun, yang cobaannya semakin berat dan semakin berat. Ketika datang cobaan berikutnya, seakan cobaan sebelumnya itu enggak ada apa-apanya dibandingkan cobaan yang sekarang. Sehingga hadirin barakallahu fikum, sebelum adanya cobaan-cobaan dan ujian-ujian tadi, maka hendaknya kita mengindahkan hasungan dan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam tadi. Badiru bil a'mali sholihah. Bersegera untuk melaksanakan amal-amal soleh. Apapun itu bentuknya, berupa ucapan, berupa tulisan, berupa perbuatan, zikir kepada Allah Azza wa Jalla, selama itu bernilai amal soleh, segera kita laksanakan. Karena kita takut, karena kita khawatir, jangan-jangan setelah ini ada cobaan, jangan-jangan esok hari ada ujian, jangan-jangan tahun depan ada fitnah. Tayyib. Badiru bil a'mal sholihah. Bersegeralah untuk melaksanakan amal soleh. Al-Utsaimin menjelaskan, ya'ni annaha mudlahimah, mudlimah la yara fiha an-nur aw la yara fiha an-nur wa a'yadu billah. Waliyadri al-insan aina yadhhab yakunu ha'iran. Fitnah, cobaan, ujian yang semakin dahsyat, semakin berat, seakan tidak ada cahaya padanya di waktu malam. Mati lampu, enggak ada cahaya rembulan. Kalau rembulan apa? Sinar apa cahaya? Cahaya. Mati lampu, enggak ada rembulan, gelap. Ya. Gelap gulita. Menjadikan manusia bingung. Ya. Mau jalan ke arah mana? Bingung dia. Mau maju, khawatir ada lubang. Mau jalan ke arah kanan, khawatir ada ular berbisa. Mau berjalan ke arah kiri, khawatir jurang. Mau mundur, khawatir tergulung dan seterusnya. Bingung dia. Ma yadri aina al-makhraj. Dia tidak tahu kemana jalan keluar, mana jalan yang tepat untuk dia tempuh. As'alullah wa iyyakum ayyu'idana minal fitan. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua dari fitnah-fitnah, cobaan-cobaan yang demikian. Al-Utsaimin menjelaskan, wal fitan minha ma yakunu minasy syubhat wa fitan takunu minasy syahwat. Fitnah, cobaan terkadang muncul dari syubhat. terkadang muncul dari syubhat. Terkadang juga fitnah, cobaan, ujian muncul dari syahwat. Ya, ada dua, syubhat, syahwat. Jadi maksud dengan fitnah syubhat, kullu fitnatin mabniyah 'alal jahl. Setiap cobaan, ujian, fitnah yang terbangun atas kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan, maka itu adalah fitnah syubhat. Bingung yang benar yang mana. Ya, yang A ngomong benar, yang B ngomong benar. Fitnah, cobaan, ujian. Kalau yang A ngomong benar, yang B ngomong keliru, kan jelas. Ya kan? Oh, berarti kita milih yang benar, kan gitu. Yang benar yang mana? A. Tapi ini masing-masing aku benar. A, aku yang benar. B, aku yang benar. Bingung akhirnya, milih yang mana? Tayyib. Sebuah keadaan kita bingung untuk menentukan. Ya. Mana yang yang hendak kita tempuh? Menuju ke arah sana ataukah menuju ke arah sini? Sepertinya sana juga benar, sepertinya sini juga benar. Bingung kita. Tayyib. Lah itu syubhat. Kerancuan, ya. Ketidaktahuan, kebingungan. Wa min dhalika ma hasala min ahli al-bid'ah, dan masuk dalam fitnah syubhat ini yang muncul dari pelaku-pelaku bid'ah, dari ahli al-bid'ah yang mereka membuat ya perkara-perkara baru dalam akidah yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka mengucapkan ucapan-ucapan baru, perbuatan-perbuatan baru yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ada yang memberitakan bahwa sedang viral katanya, saya juga enggak tahu. Ya katanya. Kalau seandainya benar, ya berarti memprihatinkan. Jadi ada acara membaca solawat, gitu ya. Dalam bahasa mereka solawatan. Tapi di hadapannya, ini seperti konser, gitu ya. Di hadapannya penonton itu berjoget ria. Tayyib. Berjoget ria. Joget ya seperti itu ya. Joget gitu ya. Coba ini. Namanya sholawat kan mendoakan kebaikan kepada Nabi. Ya mengucapkan sholawat kepada Nabi. Agar mendapatkan pahala. Kok joget? Yang joget penontonnya tadi gitu ya. Tayyib. Kalau seandainya itu benar, maka sungguh saya sangat disayangkan. Ya, sangat-sangat disayangkan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innal insan qad yuftanu wal iyadu billah fayadhillu 'anil haqqi bisababi syubhah. Seseorang terkadang diuji. Ya, diuji. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Diuji dengan adanya syubhat sehingga dia pun tersesat dari kebenaran, menyimpang. Ya. Menyimpang dia. Dan masuk dalam pembahasan fitnah berupa syubhat, ma yasulu fil muamalat, hal-hal yang terjadi dalam interaksi, hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial. Minal umur al-mushtabihah, dari perkara-perkara yang samar, yang masih rancu, yang enggak jelas. Allati hiya wadhiha fi qalbil mukin. Namun perkara itu sejatinya jelas bagi orang-orang yang faham tentang syariat Islam. Namun di sisi kalbu orang-orang yang sesat, maka perkara itu samar, mustabihah, syubhat. Ya. Tajiduhu yata'amalu mu'amalatan tabayyana annaha muharramah. Engkau dapati dia berbuat, berinteraksi dengan sebuah interaksi yang nampak, yang terlihat bahwa perkara itu haram. Ya. Jelas bagimu bahwa perkara itu haram. Dilarang dalam agama. Lakin lamma ala qalbi min rainil dhunub nasallallahu alafiyah yashtabi'u alaihi al-amr. Namun karena pada kalbu orang tadi terdapat sumbatan dosa, terdapat kotoran berupa dosa, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari seperti itu, perkara tersebut menjadi samar bagi dia. Ya. Kita melihat itu haram. Itu enggak boleh. Tapi orang itu melakukannya karena dia samar. Ya, pemahamannya, keilmuannya tertutupi oleh perbuatan dosanya. Sehingga akhirnya perbuatannya pun menghiasi kepadanya seakan-akan perbuatan itu baik. Wa yadhunnuhu husna, dia pun menyangka, menganggap apa yang dia lakukan itu baik. Padahal sejatinya itu kejelekan, perkara yang haram. Ya. Ini diantara ujian, cobaan, fitnah berupa syubhat. Kemudian yang kedua, fitnah dari syahwat. Bimana anal insan arafa anna hadha haram. Maksudnya seseorang faham bahwa perkara ini haram hukumnya. Walakin li'anna nafsahu tad'uhu ilaihi fala yubali bal yaf'al al-haram. Tapi karena jiwanya mendorong untuk melakukannya, dia pun tidak peduli. Enggak peduli dia. Dia pun melakukan perkara yang haram tadi. Ya'lamu anna hadha wajib. Sebaliknya, ada seorang mengetahui bahwa perkara itu wajib. Tapi karena jiwanya menghasung dia untuk bermalas-malasan, fayatruku hadzal wajib. Dia pun meninggalkan kewajiban tersebut. Coba bayangkan. Hadhi fitnah syubha. Atau syahwat. Ini fitnah, cobaan berkaitan dengan syahwat. Inna nafsa la'amaratun bisu. Kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jiwa-jiwa kita mengajak pada kejelekan. Sehingga hadirin barakallahu fikum, sebelum adanya cobaan-cobaan seperti itu, marilah kita semangat untuk melaksanakan amal-amal soleh. Kita giat untuk memanfaatkan amal-amal kebaikan. Nah, di sana ada hadis yang patut juga untuk kita ketahui dan kita ingat, yang mirip dengan hadis ini, diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam ta'liq disebutkan hadis yang dhaif, dhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Ad-Dhaifah, demikian pula Dhaiful Jami'. Tapi setidaknya menjadi penguat dari hadis tadi yang telah kita dengarkan, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa kita dihasung untuk bersegera melaksanakan amal-amal soleh. Ya. Pada riwayat ini disebutkan badiru bil a'mali sab'an. Bergegaslah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Ya, khawatir datangnya 7 perkara. Yang pertama, kemiskinan, kefakiran yang melalaikan. Fakir, miskin, itu terkadang melalaikan seorang dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Meskipun keumumannya, orang fakir, orang miskin itu rajin dalam beribadah dibandingkan orang-orang yang kaya. Tapi pada sebagian orang, kefakiran, kemiskinan itu menjadikan dia lalai dari melaksanakan amal-amal soleh. Karena dia tersibukkan untuk mencari rezeki, mencari ma'isyah, dari pagi sampai malam, malam sudah capek, kemudian amal ibadah dia tidak dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana agar mendapatkan uang, bagaimana agar dia bisa di atas garis kemiskinan, dan seterusnya. Akhirnya melalaikan dia dari melaksanakan amal-amal soleh. Ya, ada waktu yang harusnya bisa dia gunakan untuk membaca Al-Quran, dia lewatkan. Ada waktu yang seharusnya dia bisa gunakan untuk melaksanakan sholat sunnah, dia lewatkan. Ya, karena dia tertuntut untuk melakukan pekerjaan. Karena dia sebagai orang fakir, orang miskin. Maka jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Menjadi orang fakir, orang miskin, kemudian lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, ghaniyun mudghiyah. Kekayaan yang menjadikan sombong, menjadikan angkuh. Ya. Allah Azza wa Jalla ingatkan dalam surat Al-Araf, kalla innal insana layadghu ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Congkak, angkuh, sombong ketika dia memandang dirinya sudah kaya, sudah cukup. Ya, dulu ketika masih fakir, ketika masih miskin, rajin beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika dia sudah menjadi kaya, ya, kata orang, lupa daratan. Nah, dia pun sombong, dia angkuh, yang kemudian dia tidak melaksanakan amal-amal kebaikan. Kemudian berikutnya, au maradun mufsida, penyakit yang merusak. Kita sadari bahwa kita adalah sebagai seorang manusia, kadang sehat, kadang sakit. Ya. Sehingga ketika kita sehat seperti sekarang ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk giat dan rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai datang sakit waktu sakit, masa sakit dikarenakan penyakit yang menimpa seorang itu bisa jadi mufsidah, merusak kondisinya, keadaannya. Dan ini kita ketahui bersama. Ketika seorang masih sehat, ya, dia bisa melaksanakan aktivitas dari A sampai Z. Tapi ketika dia sakit, sudah gak bisa apa-apa. Ya, gak bisa apa-apa. Mau ke masjid gak bisa, baca Quran. Ya, gak fokus. Tayyib. Maka sebelum datang masa sakit, hendaknya masing-masing dari kita semangat untuk berbanyak amal soleh. Ataukah berikutnya haruman mufnida, sebelum datangnya masa tua, kepikunan yang melemahkan akal. Orang yang sudah pikun, na'udzubillah, itu sudah tidak berakal lagi. Ya, sudah tidak berakal lagi. Ketika tidak berakal, berarti amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam pada salah satu doa yang beliau panjatkan, berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dihindarkan, dijauhkan dari kepikunan. Kemudian berikutnya, ataukah kematian yang menunggu dia? Kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidak kekal dan abadi. Masing-masing dari kita pasti akan meninggal. Maka jangan sampai kita berpangku tangan, bersantai-santai dari melaksanakan amal soleh, ya, kemudian datang kematian. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, maka kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya Dajjal. Ya, sebelum datangnya Dajjal. Ya, ini jauh lebih dahsyat ujiannya, cobaannya yang disebabkan oleh Dajjal daripada hal-hal yang telah disebutkan tadi. Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan yang luar biasa kepada Dajjal. Sebagaimana telah kita fahami bersama. Kemudian yang terakhir, sebelum datangnya hari kiamat. Dan hari kiamat itu jauh lebih dahsyat daripada Dajjal, daripada cobaan-cobaan sebelumnya tadi. Dan lebih pahit. Ya, di mana alam semesta semuanya hancur, kehidupan semuanya mati, hancur lebur. Tayyib. Inilah hadirin barakallahu fikum yang hendak kita murojaah bersama pada kesempatan malam hari ini. Semoga menambah semangat bagi kita semua untuk banyak-banyak melaksanakan amal soleh, amal kebaikan didasar dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan sekian. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.